Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa dan pendengar Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus belajar bahasa Arab ini, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral ikhwah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan atas karunia dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali belajar bahasa Arab ini. Yang benar memang bahwa belajar bahasa Arab itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu nikmat yang besar manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan berbahasa Arab. Nah, bagaimana tidak dikatakan nikmat? Manakala seorang muslim apabila mengerti bahasa Arab, dia mengerti kalamullah azza wajal, mengerti Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memahami Al-Qur'an karena Allah turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Begitu juga Al-Qur'anul Karim, selain Al-Qur'anul Karim juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menunjuk dan mengutus nabi serta rasul yang terakhir dari kalangan bangsa Arab. Maka dengan memahami bahasa Arab juga dengannya kita dapat memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar. Bisa memahami Al-Quran, bisa memahami As-Sunnah langsung dengan bahasa Arabnya, bahasa aslinya. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang ulama hadis abad ini, ulama hadis, salah seorang ulama hadis abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, pernah berkata dan pernah menjelaskan bahwa bahasa Arab itu nikmat yang besar dari Allah. Kata beliau di salah satu buku yang bercerita tentang biografi beliau, beliau mengatakan, inna ni'amallahi alayya kathirah. Kata Syekh Al-Albani, sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya sangat banyak. La uhsi laha adadan, saya tidak bisa menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat-nikmat tersebut, saya tidak bisa menghitungnya. Dan ini benar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan kita dapat bisa menghitungnya. Lalu kata beliau, wa la'alla min ahammiha itsnain. Dari semua nikmat-nikmat tersebut, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang paling terpenting ada dua dalam kehidupan saya, kata Syekh Al-Albani. Yang pertama, hijratu walidi ila Syam, hijrahnya kami ke negeri Syam. Ini orang tuanya memutuskan meninggalkan Albania. Kita tahu bahwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Albania, Eropa. Orang tuanya memutuskan agar dia membawa seluruh keluarganya, membawa istri dan anak-anaknya untuk hijrah ke negeri Syam. Dan ini kata Syekh Al-Albani, nikmat dari Allah yang pertama, yang paling penting menurut saya, kata Syekh Al-Albani. Kemudian nikmat yang kedua, kata beliau, ثُمَّ تَعْلِيمُهُ إِيَّا يَمِهْنَةَ إِصْلَاحِ السَّاعَاتِ. Nikmat yang kedua, selain hijrah ke negeri Syam, kata Syekh Al-Albani adalah diajarkannya saya oleh orang tua saya kemampuan menservis jam. Karena servis jam waktu itu kemampuan yang jarang ditemukan dan cukup mempunyai penghasilan yang cukup karena begitu sulitnya profesi seperti ini. Ammal ula, setelah itu beliau menjelaskan mengapa kedua hal ini menjadi nikmat penting menurut beliau. Yang pertama tadi hijrahnya beliau ke negeri Syam, kemudian yang kedua diajarkannya beliau untuk servis jam oleh orang tuanya. Kata Syekh Al-Albani, adapun yang pertama hijrahnya beliau ke negeri Syam, ammal ula faqad yassarat li ta'allum al-arabiyah. Dengan hijrahnya beliau, keluarga beliau ke negeri Syam, dengan begitu beliau dimudahkan belajar bahasa Arab. Walau dhalaltu fi Albania lamma ta'allamtu minha harfan. Kata Syekh Albani melanjutkan perkataan beliau, kalau seandainya saya tetap di Albania, maka saya tidak bisa jadi tidak belajar bahasa Arab walaupun satu huruf saja. Lalu beliau mengatakan, mengapa ini menjadi nikmat yang besar? Bisa bahasa Arab merupakan nikmat yang besar karena beliau mengatakan wala sabila ila kitabillah wa wala sabila ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam illa an tariqil arabiyah. Tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kita menuju pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah kecuali melalui jalan bahasa Arab. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan maksimal kesempatan yang berharga ini yang Allah telah berikan kepada kita untuk belajar bahasa Arab ini, mohon dimanfaatkan dengan baik dan sambil terus berusaha berdoa, bersabar dan terus berusaha untuk ikhlas dalam semua aktivitas kita, di antaranya dalam belajar bahasa Arab ini. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam ini Ah Jatmiko dan Ah Maulana Hadi sudah hadir. Kaifa halukum ya ikhwan? Khair. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Sebagaimana disampaikan tadi Ah Abdul Ghaffar, kita masih di Ad-Darsus Sabi'a Asyar, di pelajaran 17. Dan insyaallah malam ini kita akan masuk ke At-Tamrin Al-Ashir. Latihan ke-10. Silakan bagi ikhwah wa akhwat di manapun antum berada untuk bisa membuka halaman 124. Halaman 124. Kita ada di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Halaman 124 di latihan ke-10, At-Tamrin Al-Ashir. Perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Wajadtum ya akhwan? At-tamrin at-tasi qara'na. At-tasi qara'na Ustaz. Qara'nahu wa? Naam. Qara'nahu wa talabna min al-ikhwa fil bayt kadhalika an yaqra. Naam. Nabda idan at-tamrin al-ashir ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikanlah apa yang berikut. Ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Di sini hanya diminta untuk memperhatikan penggunaan kalimat yumkinu. Kalimat apa ya, Juan? Yumkinu. Yumkin. Nah, dan bagaimana penggunaannya di kalimat-kalimat yang sempurna? Kita minta ikhwah di studio. Ada berapa soal di sini, Akhi? Ada berapa poin di sini? Ada 5. Ana minta. Ya, 3 dibaca anta ya Maulana, wa Rabi wal Khamis anta ya Jatmiko. Naam, Ustaz. Iqra rakam al-awwal. Bismillah. Al-awwal. La yumkinuka an tajlisa huna. Hadha. Baca juga yang dalam kurungnya. La yumkinuka. Naam, Ustaz. La yumkinu. Naam. La yumkinuka. La yumkinu an tajlisa huna. هذا مقعد عثمان. نعم. Terjemah ya, اخي. Kamu tidak bisa duduk di sini. Ini adalah tempat duduknya Utsman. Naam. Kenapa ada kalimat dalam kurung la yumkinu? Menunjukkan bahwa ibarah as-sahihah, ungkapan yang benar boleh dengan menggunakan yumkinuka dengan dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih, atau di sini sebagai dhamir yang menyambung dengan yumkinu, atau bisa juga tanpa dhamir tersebut, bisa menggunakan la yumkinuka atau la yumkinu saja tanpa ka, tanpa anta. Wadhi ya ikhwan? Wadhi insyaallah. Naam. Dan yumkinu di sini artinya yastati'u. Yastati'u. Istata'a yastati'u, bisa. La yumkinu, tidak. Tidak bisa. Tidak mungkin. Atau tidak boleh di sini. La yajuz. Naam. Wasil ya Maulana. Al-Thani. Al-Thani. Yumkinuka. Yumkinu an takhruja minal fasli al-ana. Naam. Au yumkinuka al-khuruju minal fasli al-ana. يمكنك الخروج من الفصل الآن. نعم ترجم. Kamu bisa keluar dari kelas sekarang. نعم. Atau kamu bisa keluar dari kelas sekarang. Nah, perbedaannya apa dengan yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama menggunakan fi'il. Fi'il. Nah, setelah kalimat yumkinu ada fi'il mudhari yang didahului oleh an. An. Kemudian sekarang antakhruja kita ganti dengan masdar. Antakhruja kita ganti dengan masdar. Dengan masdar. Dengan, menjadi yumkinukal khuruju minal faslil ana. Apakah bisa diberlakukan juga yang nomor satu? Di nomor satu ada antajlisa. Sekalik. Bagaimana? Bisa tidak kalau kita ganti? Bisa. Bisa. Antajlisa kita ganti dengan aljulus. Bagaimana? La yumkinuka la yumkinu al-julusu huna. Fahimtum? Fahimna. La yumkinuka al-julusu huna. Naam. Kalau pakai begitu maka berarti harus ada ka di belakang yumkinuka. Tidak boleh cukup dengan yumkinu di sini karena sudah kalau saya pakai masdar. Fahimtum? Fahimna. Kalau masih pakai fi'il antakhruja boleh yumkinuka atau boleh juga yumkinu. Tapi kalau sudah pakai masdar di sini lihat apakah ada pilihan yang kedua? Tidak ada. Harus pakai dhamir di setelah yumkinu. Yumkinuka. Nah, dhamir yang tadinya ada di fi'il hilang sekarang. Alas kedalik? Boleh. Dhamir yang tadinya ada di fi'il antakhruja sekarang hilang. Paham, Tom? Diganti dengan masdar. Nah. Wasil. Al-thalith. Ayumkinuni أيمكن أن أخذ هذه المجلة إلى البيت؟ نعم. Apakah saya bisa mengambil majalah ini di rumah? نعم. Kalau kita ganti dengan master seperti di atas bagaimana? Bisa tidak? Bisa. Sekali menjadi أيمكنني أخذ akhdhu masdar daripada akhadha ya'khudhu al-akhdhu ayumkinuni akhdhu hadhihi al-majallata ila al-bayti. Naam. Fahimtum? Fahimna. Naam. Wasil ya jatmiko. Ar-rabi wal khamis. Ar-rabi abi maridun jiddan la yumkinuhu an yadhhaba ila masna'i. Naam. Tarjim. Bapak saya sakit keras. Sakit sekali. Sakit sekali. Sakit keras, rabas. Tidak dia tidak bisa pergi ke pabrik. Naam. La yumkinuhu an yadhhaba ila masna'. An yadhhaba. Naam. Bisa kita ganti dengan masdar. Zalik. Bagaimana? La yumkinuhu dhahaban. La yumkinuhu adh-dhahabu. Adh-dhahabu. La yumkinuhu adh-dhahabu ila al-masna'. La yumkinuhu Al-Zahabu ila Masna'i. Naam. Mana masdar daripada al-Zahaba yadhhabu, masdarnya adalah al-Zahab. Al-Zahab. Naam. Dengan ha yang panjang. Al-Zahabu. Wadih? Wadih. Al-Khamis? Al-Khamis. Hada yumkinu wa hada la yumkinu. Ini bisa dan yang itu tidak bisa. Naam. Ini bisa dan yang ini tidak bisa. Taib. Ada la di situ. Naam. Terus kedalik? Bala, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Syukran ya, ikhwan. Nah, lewat saja, kita langsung masuk ke at-tamrin al-hadi asyar. Nah, setelah itu kita baru buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa membaca latihan ke-11 dan 10 dan 11 insyaallah. Tapi kalau kita perhatikan sampai latihan terakhir tidak ada soal. Tidak ada soal, tidak ada soal yang ditanyakan. Sekretarik semuanya ta'ammal. Begitu pula latihan yang terakhir Ar-Rabi Asyar itu cuma sekedar juga pengetahuan, tambahan pengetahuan. Hadhihi asma'u fusulis sanah. Naam, nanti kita akan baca insyaallah setelah ini. Naam. At-tamrin al-hadi asyar. Ta'ammalil amthilata li mundhu. Ta'ammalil amthilata. Ma mana ta'ammalil amthilata? Perhatikanlah contoh-contoh li mundu. Contoh-contoh dari kata mundu. Mundu. Nah, nama mana mundu ya, Kwan? Sejak. Sejak. Kalimat mundu, mundu maknanya sejak. Nah, kita baca contoh-contoh penggunaan mundu dalam kalimat. Siapa ya, Kwan? Insyaallah. Baik, mana yaqra? Al-awwal. Ana. Tafadhal. Bismillah. Al-awwal. Ma ra'aitu Muhammadan mundhu yaumil jumu'ati. Naam. Ma ra'aitu Muhammadan. Ma ra'aitu Muhammadan mundhu yaumil jumu'ati. Mundhu yaumil jumu'ati. Terjem. Saya tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Naam. Mundhu di sini dia bisa berarti harfu jar. Sebelum kita lanjutkan, mikrofon ya Amal. Sebelum kita masuk ke contoh berikutnya, kalimat mundhu di sini dia punya dua kemungkinan. Kalau bukan sebagai harfu jar atau sebagai dzaraf zaman, dzaraf zaman. Di sini kalau dia harfu jarrin maka mabniun ala dham. Lihat mundhu. Lihat sekedarik ya ikhwan. Mundhu dengan dhammah di belakangnya. Kemudian dia masuk ke ism az-zaman. Dia masuk ke kata benda yang menunjukkan waktu, zaman. Maka kalau dia masuk ke dalam zaman yang menunjukkan sekarang, dia punya makna lain. Kalau dia masuk ke zaman al-madi, makanya maknanya lain lagi. Ana ulang. Agar lebih mudah kita batasi saja penjelasan mundhu ini, bahwa mundhu ini pertama dia bisa harfu jar. Bisa apa ya, Ikhwan? Harfu jar. Kemudian maka isim setelahnya dia majrur karena harfu jar. Bisa juga mundhu sebagai dzaraf daripada zaman, keterangan waktu. Tapi dia mabniun ala dham fi mahalli nasbin. Maka kalau setelahnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu fi mahalli jarrin, dia sebagai mudhafun ilaih. Untuk lebih ringkasnya kita katakan mundhu bisa menjadi harfu jar dan bisa juga menjadi apa ya, Ikhwan? Dzaraf. Maka di sini lihat kalimat yang ada dalam bukunya. Lihat, baca sekali lagi. Ya akhil kirim. Ma ra'aitu Muhammadan munzu yaumil jum'ati. Naam. Berarti yaumil jum'ati di sini, yaumi majrur, karena dia didahului al-harf jar munzu. Tadi munzu, kalau di setelahnya adalah ismuz zaman, maka jadi dia jadi harfu jar maknanya. Paham, Tom? Maka di sini yaumi majrur karena mundhu harfu jar, bukan karena mudhafun ilaih. Wadih? Baik. Terus. Al-Thani. Ya Maulana, wasil. Al-Thani. Huwa ghaibun mundhu usbu'in. Naam, huwa ghaibun mundhu usbu'in. Terjem. Dia tidak hadir sejak satu pekan. Naam. Dia tidak hadir sejak satu pekan. Baik. Wasil, wasil ya Yatmiko. Afalis, naskunu fi hadhil baiti mundhu sanatin. Naam. Maratan thaniya. Naskunu fi hadhal baiti mundhu sanatin. Mundhu sanatin. Naam, terjem. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun. Sejak setahun. Naam. Wasil. Ar-Rabi. Huwa maridun mundhu ruju'ihi min baladihi. Naam. Dia sakit sejak kembalinya dari negerinya. Naam. Sejak kembali dari negerinya. Naam. Halas. Wasil. Al-Khamis. A'rifu hadha syaikh. Naam, sahih. A'rifu hadha syaikh mundhu khamsi sanawatin. Naam, mundhu khamsi sanawatin. Terjem. Saya mengenal syekh ini sejak lima tahun. Naam. Sejak lima? Lima tahun. Nah, di sini, di semua contoh-contoh ini, antum perhatikan, mundhu diletakkan sebelum ismuz zaman. Setelah, sebelum isim yang menunjukkan waktu. Lihat. Mundhu khamsi sanawat. Waktu bukan? Waktu. Sedarik? Kemudian juga, mundhu sanah. Mundhu usbu' wadih. Maka dalam kondisi begini, dia adalah harful jar. Dia adalah harfu jar. Maka yang berikutnya majrur bukan karena mudhafun ilaih, tapi karena majrur karena sebelumnya ada harful jar. Naam. Wadih ya khan? Wadih insyaallah. Naam. Baik, selesai sudah at-tamrin al-hadi asyar dan al-ashir. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah di rumah untuk bisa membaca latihan tadi. Tafadhal ya. Baik. Nah, ikhwah al-islam, pendengar dan juga pemirsa roja dimanapun Anda berada. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca dua latihan yang tadi telah dicontohkan dari beberapa ikhwah di studio, yaitu latihan ke-10 dan latihan ke-11. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita persilakan. Nah, kita coba sapa. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Om Abdillah di Solo. Naam. Naam. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Umma Abdillah. Umma Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair. Silakan Umu. Baca at-tamrin dari at-tamrin al-ashir. Silakan. Al-ashir. Nah. Amma mayari. Nah. Perhatikan apa-apa yang berikut. Nah. Awal. La yumkinu anta jelisa ehuna ehza maqatu usmana. Nah, sekali lagi Umu. Ulang lagi nomor satu, al-awal. layum kinuka layum kinu anta jelisa huna. Nah. Haza maka'adu Utsmana. Nah, haza maka'adu Utsmana. Kamu, kamu tidak bisa duduk di sini. Ini tempat duduk Utsman. Naam, sahih. Teruskan. Afsani. Afsani. Yumkinuka yumkinu an takhruja minal fasli'a an. Naam. Yumkinuka khuruju minal fasli'a an. Yumkinuka khuruju. Bagaimana kamu? Langsung lagi. Yumkinuka khuruju minal fasli'a an. Minal fasli al-ana. Naam. Terjemah. Kamu boleh keluar dari kelas sekarang. Naam. Nah, maknanya sama al-sekadarik dengan yang pertama dan yang kedua, Umu? Ya, sama. Bedanya apa? Bedanya apa dengan pertama dan yang kedua? Masdar, pakai masdar khuruj. Naam, yang kedua pakai masdar, yang kedua, yang pertama pakai? Pakai an dan al-fi'lul mudhari'. Nah, teruskan. Al-thalith. Al-thalith. Ayumkinuni ayumkinu an akhudha arihil majalata ila baiti. Apakah aku boleh mengambil majalah ini ke rumah? Naam, ila baiti ke rumah. Naam. Teruskan. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Abi maridun jiddan. La yumkinuhu an yadhhaba ila masna'i. Naam. Bapak saya sakit sekali. Nah. Tidak tidak bisa pergi ke pabrik. Nah. Dia tidak bisa pergi ke pabrik. Dia tidak bisa pergi ke pabrik. Iya. Satu lagi, Om. Al-Khamis. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Naam. Ini boleh, ini tidak boleh. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Om Abdullah. Hayyakallah. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Om Abdullah, barakallahu fiik. Nah, itu latihan ke-10. Kita ulangi kembali. Nah, silakan. Tepuk. Baik, silakan di belakang Ummu Abdullah. Untuk Anda yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon malam hari ini, dan kita coba sapa pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Nur Laila. Ummu Laila. Laila. Nah, di mana Ummu? Jakarta. Di Jakarta. Nah, silakan. Ya, silakan Ummu, baca ulang kembali at-tamrin al-ashir. Ummu Laila, silakan. At-tamrin al-ashir. Ya. Ta'ammalil ma yali. Bagaimana Ummu? Ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Naam. Perhatikanlah apa-apa yang berikut. Naam. Al-awwal. La yumkinuka la yumkinu an tajlisa huna. Hadza maq'adu Utsmana. Naam. Terjemah. Kamu tidak boleh duduk di sini. Ini tempat duduknya Utsman. Naam. Atsani. Yumkinuka yumkinu an takhruja minal faslil ana. Naam. Yumkinukal khuruja. Yumkinukal khuruj. Khuruju. Khuruju. Naam. Khuruju minal faslil ana. Naam. Kamu bisa keluar dari kelas sekarang. Atau sama ya Ustaz ya maknanya. Sahih. Ya. Maknanya sama. Hanya saja bedanya bagaimana Om? Ini dengan kalau yang pertama an dengan fi'il. Betul. Kalau yang kedua dengan memakai masdar. Masdar al khuruju. Naam. Sahih. Sahih. Salih. Ayumkinuni ayumkinu an akhuza hadhil majallata ilal baiti. Naam. Kamu apakah saya bisa mengambil majalah ini ke rumah? Naam. Sahih. Arabiq. Abi maridun jiddan. La yumkinuhu ayyad an yadhhaba ilal masna'i. Naam. Bapak saya sakit keras. Dia tidak bisa pergi ke pabrik. Ke pabrik. Naam, sahih. Al-Khamis. Nah. Haza yumkinu wa haza la yumkinu. Ini bisa dan yang ini tidak bisa. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Syukran ya Ummu Laila. Bukitum. Jazakallahu khair. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya di Jakarta tadi Ummu Laila ya. Barakallahu fiik. Nah, di belakang beliau kita persilakan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya melanjutkan latihan berikutnya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line-line telepon kita sapa kembali. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah di Jakarta. Ya. Ya, silakan Ibu Mutmainah. Latihan ke-10 dibaca lagi. Silakan. Yang nomor 10 ya. Iya, latihan ke-10. Betul, Bu. Ta'amal mayali. Iya. Perhatikan apa-apa yang berikut ini. Iya. La yumkinuka lam yumkinu antajlisuhuna. Antajlisa. Hadza mas'adu. La yumkinu an tajlisa. Sinnya di fathah. Iya. La yumkinu an tajlisa huna. Nah. Hada mas'adu Usmana. Iya, sahih. Terjemahkan umum. Kamu tidak boleh duduk di sini. Kamu tidak boleh duduk di sini. Iya. Ini tempat duduk Usman. Naam, sahih. Teruskan Umu, teruskan. Salah. Atsani. Yamkunaka. Yumkinuka. Yamkinuka. Yamkinu. Pakai dhammah Umu. Yumkinuka. Yum, bukan yam. Yumkinuka. Yumkinu. Antahruju. Antahruja. Antakhruja min fasli alan. Minal faslil ana. Minal faslil ana. Sahih, ya. Yumkinukal khuruja. Khuruju. Khuruju min faslil minal an. Minal faslil an. Minal faslil ana, ya. Minal faslil ana. Iya. Kamu boleh keluar dari kelas ini. Sekarang. Sekarang. Iya. Salasa. Ayung kunu an ahalta hadihi majalata ila baiti. Nah. Ulang sekali lagi, Ibu Mutmainah. Iya. Am yumkinuni. A yumkinuni. Iya. Ayumkinu. Naam. An akhuda hadhihi majalata ila baiti. Naam, sahih. Apakah saya boleh mengambil majalah dari rumah? Bolehkah saya mengambil majalah ini dari rumah? Bukan, ke rumah Umu. Mengambilnya ke rumah. Bolehkah membawanya ke rumah? Nah. Bolehkah saya mengambil majalah ini ke rumah? Iya, sahih. Abi maridun kitan. Nah. La yumkinuhu an yadhhaba ila masna. Ilal masna'i. Iya. Bapak sakit keras, dia tidak dapat pergi ke pabrik. Sahih. Satu lagi Umu. Al-Khamis. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Naam, sahih. Ini boleh dan itu tidak boleh. Naam, sahih. Syukran ya Ibu Mutmainah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiki Ummu atau Ibu Mutmainah di Jakarta yang telah bergabung pula di malam hari ini. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Nah, kita masuk ke At-Tamrin Al-Hadi Asyar. Ya, kita masih 11. Berikan kesempatan bagi ikhwan di rumah. Nah, silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa, untuk latihan ke-11, Anda yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Nah. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk ya Abu Salma? Alhamdulillah, ana bikhair. Wa kaifa haluk? Ana bikhair alhamdulillah. Barakallahu fiik. Silakan Abu Salma, at-tamrin al-hadi asyar. Silakan. Ta'mal al-amsilata li undu. Naam. Al-awwal, ma ra'aitu Muhammadan minggu yaumil jumu'ati. Naam. Saya tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Sejak hari Jumat. Nah, di sini mundur di sini. Nah. Tadi sudah kita jelaskan dia harful jar. Al-sekadarik ya. Abu Salma. Pala. Nah, teruskan. Al-Thani. Al-Thani huwa ghaibun mundu usbu'in. Nah. Dia tidak hadir sejak sepekan yang lalu. Naam. Al-Thalith. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Ulangi lagi ya Abu Salma. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Mundu sanatin. Naam. Terjemah. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun yang lalu. Naam. Ar-Rabi. Huwa maridun mundu rujuihi min biladihi. Mundu rujuihi, ulang sekali lagi. Mundu rujuihi min biladihi. Min biladihi atau biladihi? Biladihi. Lihat sekali lagi. Min baladihi. Oh, iya. Nah, itu bukan bilad, tapi balad. Nah. Kalau bilad dengan ba yang di kasra, itu jamaknya. Ini nah. Balad, min baladihi. Fadhal, sekali lagi ya, Aba Salma. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Nah. Dia sakit sejak kembalinya dari negerinya. Nah, sahih. Al-Qamis. A'rafu hadha al-shaykh mundu khamsi sanawatin. Bagaimana? Sekali lagi. Ya Abu Salma. A'rafu hadha al-shaykh mundu khamsi sanawatin. Nah, dia di sini fi'il mudhari' dari arafa ya'rifu. Ada sekadarik? Ya Abu Salma. Arafa ya'rifu. Maka di sini ketika diisnadkan ke domir ana menjadi a'rifu, bukan a'rafu. Nah. Paham tum? Paham tum. Sekali lagi a'rifu. A'rifu hadha syaikha mundu khamsi sanawatin. Naam. Terjem. Saya mengetahui Saya mengenal syekh ini sejak 5 tahun. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya akhi. Hayyakillah. Naam. Ustaz, apa sejak apa? Setelah kata mundu ini tanpa alif lam semuanya. Naam. Setelah mundu apakah tanpa alif lam? Kalau dilihat di sini memang contoh-contohnya tidak ada alif lamnya. Memang di sini dari contoh-contohnya terlihat tidak ada yang beralif lam, tapi tidak berarti dia tidak boleh ma'rifah. Bisa, dia bisa ma'rifah. Kata setelah mundu bisa, bisa ma'rifah. Lihat yaumil jum'ah. Yaumi itu ma'rifah. Karena apa? Karena mudhafun ilaih setelahnya, al-jum'ah itu ma'rifah. Maka yaum ikut sifatnya jadi ma'rifah. Sehingga bisa setelah mundu isim ma'rifah, bisa. Tapi maknanya beda, Ustaz. Maknanya tidak jauh beda. Yang ingin dilihat di sini, yang ingin diperhatikan di sini, kalimat mundunya, ya Abu Salma. Ya. Kalimat penggunaan kalimat mundu di sini. Dia tidak berubah mundunya, tetap min. Artinya sejak, tetap, tidak berubah. Jadi makna lain. Fahimkah? Ya. Tidak berubah menjadi makna lain. Nah. Syukran. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma di Sambas atas kebersamaannya, dan semoga apa yang ditanyakan tadi juga dapat difahami dan juga bermanfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Berikutnya, masih di latihan ke-11, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nam, di layanan lain telepon, di belakang Abu Salma, halo. Silakan. Ya, halo. Nam, untuk Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat, dapat melalui nomor 081-989-6543. Nah, silakan di layanan lain telepon kembali. Kita persilakan untuk membaca latihan ke-11. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Rina. Ibu Rina di mana? Nah, di Bekasi. Di Bekasi. Nah, silakan Ibu Rina. Afwan, yang mana Ustaz? Anda baru gabung. Ya, at-tamrin al-hadi asyar, latihan ke-11. Ta'ammal amsilata li mundu. Nah. Wahid. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati. Naam. Saya tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Baik. Teruskan. Isnan. Huwa ghaibun mundu usbu'in. Dia tidak hadir sejak seminggu. Sejak seminggu. Iya. Naam. Salasah. Yaskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Naam. Naam. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun. Baik. Terus. Arba'ah. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Iya. Dia sakit sejak kembalinya dari negerinya. Naam. Khamsah. A'rifu hadza asy-syaikha mundu khamsi sanawatin. Saya mengenal syaikh ini sejak 5 tahun. Sejak 5 tahun, masya Allah. Mudah sepertinya terlihat bagi Ibu Rina. Jazakallah khair, Ibu Rina. Afwan, Ustaz bertanya. Silakan, Ibu Rina. Pada contoh di atas tadi, la yumkinuka al khuruju huna. Iya. Nah, berarti di sini apa al khuruj? Afwan, ulang. La yumkinuka an julus al julus, Ustaz, ya. Al julusu, nah, al khuruju boleh. Al julusu huna. Nah, apa di sini al julus itu termasuk fa'il, Ustaz? Betul, Umu. Oh. Betul, Umu. Dan ka di situ maf'ulun. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Gitu. Nah, kenapa terus, dia marfu? Karena dia sebagai fa'il. Nah. Yang kedua, ana pernah juga, sering ragu dalam pengucapan seperti ada kata yang bari, kemudian yastati'u. Nah, seperti pada contoh yang dari lil mu'min ayyaqtasima bil qur'ani was sunnah. Ini yumkin kayak mirip-mirip penggunaannya. Kapan penggunaan itu, Ustaz? Kapan penggunaan yumkinu? Naam. Kemudian yang bari sama yastati'u. Naam. Baik, barakallahu fik. Itu saja, Mo. Barakallahu fik. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Umu, saya tidak akan bahas semuanya. Memang kalimat yumkinu bisa berarti yang bagi, bisa juga, dan ini umum bisa lihat di kamus-kamus, atau saya tunjukkan misalnya sebuah software di Android. Softwarenya kalau tidak salah bernama Al-Ma'ani. Umum saya petikan bisa membaca kumpulan makna-makna dari kalimat yumkinu di kamus ini. Al-Ma'ani sebuah software di, dan ini ada di Android juga ada. Nanti bisa cari di Play Store, nanti cari Al-Ma'ani. Nanti bisa pilih makna Arabik di translate ke bahasa Arab juga. Nanti Umu akan diperlihatkan daftar daftar penjelasan makna dari sebuah kata dari berbagai macam kamus, baik dari Mu'jam Al-Wasit, baik dari Mu'jam yang lainnya, ada Al-Mu'jamul Mu'asir, ada Al-Misbahul Munir, ada juga Mu'jam Al-Mu'asir, ada juga seperti itu. Nanti Ibu akan lihat kapan saja penggunaan yumkinu untuk maknanya yang bagi, kapan yumkinu berarti yastati'u, ada contoh-contoh yang disebutkan. Saya tidak bisa menyebutkan semua di sini karena waktu yang tidak banyak. Silakan lihat di software yang saya sebutkan tadi, atau lihat di Google. Ketik di Google, nanti Umu lihat kalimat yumkinu, ketik kalimat yumkinu, ma'ani kalimat yumkinu, ketik seperti itu, makna kalimat yumkinu. Nanti akan muncul penjelasan kalimat yumkinu dengan berbagai macam makna-makna yang bisa digunakan. Nah. Baik. Terima kasih Ustaz atas arahan atau jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami untuk Ibu Rina di Bekasi, dan terima kasih atas kebersamaannya. Barakallahu fiki. Nah Ustaz, kita berikan satu kesempatan kembali. Nah, silakan. Ya, di latihan ke-11 kembali. Kita berikan kesempatan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca di latihan tersebut, di layanan lain telepon di belakang Umu atau Ibu Rina tadi. Tafadhal, silakan. Halo. Naam. Anda yang ingin bergabung di layanan lain telepon 0218236543, dan tak lupa kami ingatkan pula untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat dapat ke nomor 0819896543. Baik, sudah ada penelpon yang masuk di malam hari ini. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan di Tambun. Naam. Ahlan wasalam ya Abu Irfan. Kaifa haluk? Ahlan bik Ustaz. Kaifa halukum? Bikhair. Alhamdulillah. Ana bikhair Ustaz. Silakan Abu Irfan. Silakan baca, masih di At-Tamrin Al-Hadi Ashar. Contoh-contoh nah. Penggunaan mundu. Tafadhal. Al-awal. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati. Nah. Saya tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Naam, sahih. Teruskan. Asani. Huwa ghaibun mundu usbu'in. Dia tidak hadir sejak sepekan. Naam. As-salis. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Naam. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun. Naam, sahih. Ar-rabi. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Naam. Dia sakit sejak kembalinya dari negerinya. Naam. Al-khamis. A'rifu hadzal syekh mundu khamsin sanawatin. Mundu khamsin sanawatin. Naam. A'rifu hadzal syekh. Hada syaikha, shinnya diperjelas, Abu Irfan. A'rifu hada syaikh. Syaikha, hidupkan. Syaikha. Naam. A'rifu hada syaikha mundu khamsi sanawatin. Naam, kenapa dia syaikha? Mengapa dia mansub ya, Abu Irfan? Badal, Ustaz. Badal dari? Hada. Hada, posisinya di situ sebagai apa? Sebagai fail. Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, maka asyaikha mansub. Ada sekadarik? Maf'ulun bih mansub. Ada sekadarik? Bala. Kalau fail, maka dia marfu'. marfu. Nah, sedangkan di sini asy-syaikha, marfu atau mansub asy-syaikha? Mansub. Mansub. Berarti dia badal dari maf'ulun. Maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih-nya? Hadza. Hadza. Nah. Fahimta? Fahimtu. So, kemudian kenapa bukan mundhu khamsin? Kenapa dia tidak boleh dikasratai? Mundhu khamsin sanawatin. Kenapa tidak boleh begitu? Ya sebagai harful jar mundhu. Mundhu harful jar. Khamsi, nah. Kenapa tidak boleh khamsin? Kenapa harus khamsi? Al-adad, Ustaz. Lah, bukan. Karena dia bukan. Sebagai mudaf untuk sanawat. Oh. Oh, mudaf tidak boleh ditanwin. Ada sekadarik ya Aba Irfan, kaidahnya. Bal. Naam, syukran. Jazakallah khair ya Aba Irfan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Terima kasih untuk Abu Salma di Asambas yang telah bergabung pula di malam hari ini. Aba Irfan dari Tambo. Anam, Abu Irfan di Tambun. Ya, mohon maaf. Abu Salma yang sebelumnya ya. Abu Irfan di Tambun, jazakumullah khair. Naam, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan at-tamrin atsani asyar. Ta'ammal ma yali. Masih perintah yang sama ya, ikhwan. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikanlah apa yang berikut. Di sini ada fi'il mudhari' dari fi'il ra'a. Ra'a yara. Lihat, ketika diisnadkan ke dhamir huwa menjadi huwa yara. Anta tara. Ana ara. Nahnu nara. Lihat semua. Bentuknya sama semua. Hanya saja perbedaannya di sini perubahan harful mudharahnya. Yang bisa jadi ya, ta, alif, atau nun. Faham tu, ya, kawan? Kemudian di sini perintahnya, ya dha'ul mudarrisu. Sebenarnya ada soal yang dibuat oleh guru. Di sini guru diminta untuk ya dha'ul mudarrisu asya'an ala maktabihi. Ya dha'ul mudarrisu asya'an ala maktabihi. Apa makna ya dha'ul mudarrisu? Guru meletakkan sesuatu. Asya'a, banyak hal. Banyak hal. Ala maktabihi. Apa makna ala maktabihi? Mejanya. Di atas mejanya. Au yarsum ala saburah. Atau menggambar di papan tulis asyaan sesuatu yang banyak. Nah, banyak hal. Wa yas'alu kullan minat tullab, dan bertanya kepada setiap siswa. Madza tara alal maktab, apa yang kamu lihat apa di atas meja. Au ala sabura, atau di atas di papan tulis. Nah, jadi misalnya ini ana letakkan ada HP, ada laptop, ada gelas di atas meja. Ana bertanya kepada Ahjad Miko, "Madza tara 'alal maktab?" Jawabannya, dengan lihat sini jawabannya, "Wa yujibu at-thalibu." Nah. Yujib. Mana wa yujib? Lihat, wa yujibu at-thalibu. Dan siswa menjawab. Wa yaqul, dan berkata, ara qalaman wa kitaban wa sa'atan. Contoh-contoh saja. Saya melihat di atas meja ada qalaman, pena, kitaban, buku, sa'atan, dan jam. Nah, sekarang sebagai contoh apa yang di atas meja? Madza tara 'alal maktab ya? Udhkur ithnaini ma ra'aitahu 'alal maktab. Madza tara 'alal maktab ya Jadniku? Ara hasuban. Hasuban wa yani jawalan. Naam, alatul hasib thumma jawalan. Jawalan, syukran, jazakallahu khair. Madza tara 'alal maktab ya Maulana? Ara kuban. Ara tara kuban, thumma kub faqat. Ara ma'an, asyarik? Oh, boleh. Anta tara ma'an, sah? Ayo. Naam, barakallahu fik, jazakallahu khair. Itu saja penjelasan yang disebutkan di At-Tamrin Ats-Tsani Asyar. Kita masuk langsung ke At-Tamrin Ats-Tsalits Asyar. Ta'ammal ma yali. Sama perintahnya, perhatikan apa yang berikut. Di sini ada 4 bentuk ungkapan. Ana minta 2 dibagi ikhwah di sini. Dibagi 2. Satu dua anta ya jatmiko. Asalis warabi anta ya maulana. Iqra, tafadhal. Man yakun awwalan? Ana, Ustaz. Tafadhal. Al-awwal arju an tasmahali bil julusi huna. Naam. Terjem. Saya berharap Anda mengizinkan saya untuk duduk di sini. Naam. Lihat kalimat, kalimat apa yang diminta diperhatikan di sini? Kalimat antasmaha. Antasmaha. Lihat. Dan ini nanti terulang lagi berkali-kali di contoh-contoh berikutnya dan bagaimana penggunaannya. Teruskan. Nah, ya. Nah. Atmiko athani. Athani arju antasmaha lahu bil khuruji. Naam. Aku berharap Anda mengizinkan dia. Nah, sekarang kalau tadi mengizinkan saya, sekarang mengizinkan siapa? Dia. Mengizinkan dia, lahu. Untuk keluar. Bil khuruji, untuk keluar. Nah. Fahimta? Ya, akhil kirim. Nah. Fahimta, insyaAllah. Al-Thalith wal-Rabih. Ikra ya Maulana. Bismillah. Al-Thalith. Arju antasmaha lana bidukhulin. Bidukhuli. Bidukhuli. Marat Nathania. Arju an tasmaha lana bidukhuli. Naam. Saya berharap kamu mengizinkan kami. Naam. Untuk mengizinkan kami. Lana. Naam. Untuk masuk. Masuk. Naam. Teruskan. Arabi. Arabi. Arju an tasmaha lihamidin biziarotika. Naam. Saya berharap kamu mengizinkan Hamid untuk mengunjungimu. Naam. Dari empat contoh ini, apakah antum bisa buat contoh lain ya Maulana wa Jatmiko? Contoh lain misalnya? Ustaz. Masih menggunakan arju antasmaha, masih. Tinggal nanti lahu, li, lana itu bisa berubah. Naam, Ustaz. Naam, tafadhal. Arju antasmahali bi syurbil ma. Masya Allah. Sahih. Ulang sekali lagi. Arju antas mahali bi syurbil ma. Naam. Atau bi syurbi. Langsung saja al-ma. Tidak usah disebutkan. Anak. Karena sudah pasti minum pasti pakai air. Nah, mungkin minum pakai nasi. Nah. Bi syurbi. Bi syurbi. Fahim tak? Fahim. Mumtaz. Satu lain. Tersetia yang تأتي لنا بمثال آخر يا مولانا كثير يعني كثير. Nah, misalnya antum pakai bahasa Arabnya, ana kasih contoh bahasa bahasa yang siap, bahasa Indonesianya. Saya harap Anda mengizinkan saya untuk menulis. Saya harap Anda mengizinkan saya untuk menulis. Arju antasmaha Arju antas mahali bil kitabati. Mumtaz. Faham tak ya Mola? Faham tu. Sahlun. Alas sekadarik? Bala Ustaz. Tak ada bimithal akhar ya Mola na? Anda bisa bikin sendiri sekarang? Nah, kathir. Kathir yani. Kalau tadi untuk makan, untuk minum, sekarang untuk makan. Izinkan Anda, saya berharap engkau mengizinkan dia untuk makan. Dia sekarang. Akala ya'kulu, bagaimana masdarnya? Al-aklu. Al-aklu, berarti bil? Bil-akli. Itilana bil-mithal. Arju antasmaha lahu. Lahu, sahih. Bil-akli. Naam, bil-akli, Masya Allah. Contoh lain? Ana yang berikan bahasa Indonesia, antum berikan bahasa Arabnya. Siap? Binafsi. Ah, binafsi. Masya Allah. Barakallahu fik. Masya Allah. Antum mandiri sekarang ya. Fadal. Arju antas mahali bil kiraati. Bil kiraati. Naam. Antum. Tadmiko. Mengizinkan dia untuk menikah misalnya. Az-zawaj. Az-zawaj. Az-zawaj. Naam. Atau an-nikah. Apa fi mushkil? Naam. Ustaz. Arju an tasmaha lahu. Naam, lahu. Tunjuk ke Maulana. Arju an tasmaha lahu bin nikah atau bizawaj masyaallah. Nasmah lahu? Naam. Baik, insyaallah nasmah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya akhi. At-tamrin ar-rabi' asyar yang terakhir. Hadhihi asma'u fusulis sanati. Apa artinya, ikhwan? Hadhihi asma'u fusulis sanah. Ini nama-nama musim. Al-fusul jamak dari fala faslun. Faslun di sini maksudnya bukan kelas tapi musim. As-sanah dalam setahun. Tapi tidak semua musim ada di kita di sini. Ini khususnya di Timur Tengah ada ini. Yang pertama asy-syita'u. Asy-syita' disebutkan dalam Al-Qur'an. Mustadrik. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Asy-syita' was-shayf disebutkan. Asy-syita' musim dingin. Musim dingin. Kebalikannya, lihat nomor 3. As-shayf musim panas. Panas. Nomor 2 apa ini? Ar-rabi'. Musim semi. Sahih. Al-kharif kebalikannya. Musim semi berarti al-kharif musim gugur. Al-kharif musim gugur, berjatuhannya daun-daun. Kita ulang. Iqra ya Maulana. Bismillah. Hadhihi asma'u fusulis sanati. Naam. Terjem. Ini nama-nama musim dalam satu tahun. Naam, barakallahu fik. Terus. Al-awwal asy-syita'u. Naam. Musim dingin. Naam. As-sani ar-rabi'. Musim semi. Naam. As-sayfu Al-thalis As-sayfu musim panas. Naam. Ar-rabi' Al-kharifu Musim gugur. Masya Allah. Syukran. Jazakallah khair. Nah. Alhamdulillah selesai sudah semua latihan di Ad-Darsus Sabi'a Ashar. Terakhir kita baca Al-Kalimatul Jadidah. Kita minta Maulana baca satu persatu. Mohon maaf, Ahjad Miko untuk membaca kemudian menerjemahkan. Fadhal ya. Ini semua sudah kita pelajari. Nah. Al-Kalimatul Jadidatu. Ya. Lihat di halaman berapa ini, Ikhwan? 120? 126. Nah, silakan alaikhul akhwat, bagian terakhir daripada Ad-Darsus Sabi'a Ashar. Al-Kalimatul Jadidah di halaman 126. Mi'ah wasitta wa ishrut. Nah. Nah, Ustaz. Nabda, Ustaz. Ibda. Utlatun. Liburan. Nah. Al-amul mukbil. Tahun yang akan datang. Naam, al-amul mukbil, tahun depan. Tahun. Dzubabu az-dzubabu jam'uhu dzubanun. Naam, dzubanun. Az-dzubab lalat. Lalat. Naam. Terus. Misru. Misrun. Misrun wala misru? Misrun. Misru. Misru. Karena ini nama negara Mesir. Mesir. Nah. Negara Mesir. Nah, sahih. Terus. Hudu'un. Hudu. Tenang. Hudu'u wala hudu'un. Hudu'un. Nah. Tenang. Terus. Iklanun. Iklan pengumuman. Pengumuman, sahih. Jadi bahasa kita sekarang jadi iklan. Iklan. Oh. Dari i'lan. Iklan. Nah. Terus. Ahlun, penduduk. Naam, atau keluarga. Keluarga. Naam. Terus. Zorfun, jam'uhu zurufun. Naam. Ahlun bisa jadi bermakna sahib. Sahib. Ahlul bait, mana ahlul bait? Sahibul bait. Sahibul bait. Penghuni rumah, pemilik rumah. Naam. Terus. Zorfun. Zorfun, bisa bermakna apa ini zorfun? Bisa berarti amplop. Bisa berarti bejana, wadah, tempat. Zorf secara umum, wadah, tempat, amplop. Nah, bisa. Nah, teruskan. Jamaknya? Jam'uhu zurufun. Atau bisa juga zorfun bisa berarti kondisi, situasi, keadaan. Wadih? Nah, teruskan. Dawda'u. Dawda'un. Dawda'un. Nah. Bising. Terus. Asya'un. Nah. Makan malam. Iya. Ilajun. Ilajun berobat. Iya. Samaha. Samaha yasmahu. Mengizinkan. Iya. Zaro yazuru. Berkunjung. Bada'a yabda'u. Memulai. Amkana yumkinu. Bisa. Bisa atau mungkin. Bisa atau mungkin. Teruskan. Bakia yabqa. Tersisa. Tersisa atau tinggal. Tinggal. Nah, terus. Basoko yabesuku. Nah. Basoko yabesuku. Meludah. Meludah. Nah. Meludah. Meludah. Basoko yabesuku meludah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukur ya. Alhamdulillah antum pengetahuan antum terhadap mufradat masih ada di sini. Alhamdulillah. Bagi ikhwan dan akhwat yang lupa, bisa merujuk ke kamus yang kami susun, kamus bahasa Arab untuk pemula. Situ sudah mencakup seluruh kosakata yang ada pada jilid 1 dan jilid 2. Nanti bagi yang lupa bisa merujuk ke kamus tersebut, insya Allah. Alhamdulillah dengan demikian selesai sudah darsus sabiya ashar. Ana kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal ya. Namasat jazakumullahu khairan atas bahasan kajian di malam hari ini. Dan berikutnya beberapa pertanyaan pesan singkat yang nampaknya cukup banyak yang masuk. Barangkali kita akan bacakan di antaranya. Nah, dari Ummu Lukman di Medan, Ustaz. Ustaz, apakah mundhu selalu diirapkan sebagai harfun jar? Nah, kalau kita lihat penjelasan di kamus seperti Al-Mu'jam Al-Wasit atau Mu'jam yang lainnya, dia punya dua kemungkinan. Kalau bukan sebagai harful jar, maka setelahnya majrur karena dia majrur karena harful jar. Ini biasanya jika kalimat mundhu ini setelahnya adalah ismu zaman, seperti contoh-contoh yang ada di latihan yang kita baca barusan, rata-rata setelahnya ismu zaman, maka dia majrur setelahnya karena mundhu itu sebagai harfu jar, dan maknanya bisa min dan bisa fi, bisa min bisa fi. Nah, kemudian mundhu bisa juga diartikan sebagai dzarfun, dzarf dan sini isim. Hanya saja dzarf zaman mabniun ala dham tapi fi mahalli nasbin. Maka isim setelahnya, kalimat setelahnya biasanya kalau mundhu itu sebuah dzarf biasanya setelahnya adalah kalau bukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Maka dalam kondisi seperti ini mundhu berarti isim dzarf dan jumlah setelahnya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini kalau anda tidak paham sekarang tidak apa-apa karena memang belum masuk ke hal yang kompleks seperti tadi, tapi karena sudah ditanyakan, terlanjur ditanyakan, anda jelaskan. Nah, semoga bermanfaat. Baik. Terima kasih atas jawabannya, semoga dapat difahami untuk Ummu Lukman di Medan atau bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa yang lainnya. Pertanyaan berikutnya ada Ummu Salsabila di Batam, Ustaz. Nah, assalamualaikum Ustaz. Tolong jelaskan apakah yang dimaksud dengan masdar itu, Ustaz? Masdar kata dasar. Nanti antum sebenarnya ini sudah kita pelajari sejak awal-awal jilid 2. Ada penjelasan itu. Masdar itu sebuah kata yang di situ maknanya makna pekerjaan tapi tidak ada penjelasan waktunya. Seperti misalnya tadi masdar dari kharaja yakhruju khurujun. Khuruj masdar dari kharaja yakhruju, kata dasar dari kharaja yakhruju. Masdar artinya kata dasar. Nah, masdar ini khurujun ini di dalamnya ada makna fi'il, ada makna pekerjaan keluar tapi tidak punya keterangan waktu. Beda dengan fi'il kharaja atau yakhruju itu ada keterangan waktunya. Tapi kalau khuruj tidak ada keterangan waktu. Dia hanya ada makna pekerjaan tapi tidak ada penjelasan waktunya. Dia bisa dipakai untuk madhi, lampau, bisa dipakai untuk sekarang, bisa juga dipakai untuk masa depan, masdar itu. Nah, adapun fi'il, al-fi'il madhi misalnya kharaja, itu di dalamnya ada penjelasan makna lampau. yakhruju al-fi'l mudhari', di situ di dalamnya selain ada makna fi'il, ada makna keluar, juga ada penjelasan waktunya, yakni sekarang atau yang akan datang. Nah, adapun khuruj, julus, duhul, hanya ada penjelasan makna kata kerjanya, tapi tidak ada penjelasan waktunya. Nah, baik. Itu masdar secara sederhana agar mudah dipahami para pemula. Nah, nah. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Salsabila di Batam. Berikutnya dari Bekasi, Ummu Hanan. Nah, dua pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, Ustaz, pada tamrin ke-10 yang diganti dengan masdar apanya, Ustaz? Latihan ke-10 yang diganti dengan masdarnya adalah al-fi'lul mudhari' yang didahului oleh an. Seperti misalnya nomor 1, la yumkinuka atau la yumkinu antajlisa. Kalimat setelah la yumkinu, yakni antajlisa, itu bisa diganti dengan dhamir, bisa diganti dengan masdar. Antajlisa, bagaimana kita ganti ya, Ikhwan? Antajlisa? Al-julusu. Berarti la yumkinuka atau la yumkinuka al-julusu huna. La yumkinuka al-julusu huna. Nah, antajlisa bisa diganti dengan masdar. Nah. Nah, berikutnya beliau menanyakan pula pertanyaan yang kedua, Ustaz, kenapa belum mengajarkan tentang i'rab? Nah, karena memang di jilid kedua ini penjelasan tentang i'rab belum dibutuhkan. Dan nanti insyaallah jika memang Ummu bersungguh-sungguh belajar, silakan ikuti jilid ketiga, sudah mulai i'rab di situ. Di jilid yang ketiga kalau kita perhatikan itu udah murni mulai penjelasan-penjelasan kaidah. Kalau jilid 1 dan jilid 2 ini, jilid 2 sudah mulai ada penjelasan i'rab tapi sangat-sangat sederhana. Tidak penjelasan i'rab yang kompleks yang dikerjakan orang yang memang belajar nahwu dan shorof. Ini hanya contoh-contoh. Kemudian cara-cara cara penggunaan-penggunaan di berbagai macam contoh. Dan kita diajak untuk terus berlatih dalam praktek saja. Adapun nanti teori-teori nanti bisa di silakan ikuti jilid ketiga dari kitab Durusul Lugha ini bersama guru kita Al-Ustaz Mas'ud Mahmud insyaallah. Nah. Mam barakallahu fiik. Dan pertanyaan terakhir satu ya. Mohon dijelaskan kembali tentang cara penggunaan huruf an dan fi'il mudhari. Apa bisa antansaha, maaf, antamsa. Apa bisa antasmaha, tasmaha, diganti menjadi anta tasmaha, jazakumullah khair. Tidak tepat kalau diganti begitu, tidak benar. Ini bukan kalimat bahasa Arab yang benar. Antasmaha tidak bisa digantikan anta tasmaha. An tidak bisa digantikan dengan dhamir. Nah, berarti kita menghilangkan dhamir kalau kita pakai anta tasmaha. An-nya hilang, itu tidak boleh dalam bahasa Arab. Itu nanti jadi kalimat yang tidak benar. Nah. Baik. Nah, itulah pertanyaan dari beberapa pesan singkat yang masuk. Dan semoga apa yang telah dijawab memberikan manfaat pula untuk kaum muslimin yang lainnya. Berikutnya, Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita di malam hari ini. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membaca seluruh Ad-Darasus Sabi'ah Asyar. Dan sebagaimana para pemirsa dan pendengar Roja bisa melihat, kondisinya sudah semakin rumit. Pelajaran jilid 2 semakin kompleks. Ada sekitar lagi ya, Ikhwan? Maka lazim untuk terus muroja di sini. Kelaziman untuk muroja semakin dibutuhkan. Karena semakin kompleks, semakin banyak penjelasan-penjelasan yang nanti mengarahnya ke teori daripada nahwu dan shorof. Jadi mohon apa yang terus kita ingatkan bagi pendengar dan pemirsa Roja setiap kita belajar, anak ingatkan terus untuk Roja, mengulang pelajaran. Nah, intinya begitu. Apa yang sudah kita pelajari sekarang, mohon diulang kembali agar nanti apa yang sudah kita pahami sekarang menjadi modal untuk memahami pelajaran berikutnya. Dan itu hal yang tidak bisa dihindari. Pelajaran sekarang akan menjadi pondasi untuk memahami pelajaran berikutnya di bab-bab berikutnya. Maka kalau dari sekarang sudah kita sudah lalaikan, sudah kita tidak perhatikan, kita lupakan, maka yang berikutnya akan lebih sulit. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dan semoga apa yang kita pelajari ini satu hal yang kita niatkan ikhlas hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus Allah berikan semangat belajar bahasa Arab ini dan sampai ke tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab, yakni fahmul kitabi was sunnah, memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Subhanallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.